إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أيها الناس يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول ربنا جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس عباد الله سلام جماعة صلاة جمعة يمسيكم تيدا حرمتي ورحمني ورحمكم الله semua kita meyakini semua kita menyadari bahwa jalan yang ditempuh dan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan untuk menggapai dan meraih surga Allah jalla wa ala. Semua kita tahu bahwa setiap orang yang akan bermaksiat tidak mau mengikuti jalan beliau pasti tempatnya adalah neraka. Karena memang Nabi telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannata illa man aba." Setiap umatku semuanya pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali hanya satu golongan saja, yaitu mereka orang-orang yang enggan. Ketika para sahabat mendengar sabda Nabi bahwa ada dari umat beliau ini yang enggan masuk surga, mereka terheran-heran sehingga mereka pun menyatakan, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa dari umat ini yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan sebuah jawaban yang pendek, simpel namun sangat padat dan sangat dalam maknanya. Nabi pun menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang telah enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Sehingga dari itu, tidak sedikit di antara manusia berani, dan memang harus berani. Mereka menyatakan, bahkan mengaku, "Saya cinta kepada Rasulullah. Saya sangat mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya yang saya idolakan secara mutlak. Saya sangat mengagumi beliau. Saya sangat cinta kepada beliau." Tidak sedikit hal ini kita dengar dari manusia ini. Bahkan dari sebagian orang-orang yang mereka tidak mau menyatakan dirinya muslim, di antara mereka ada yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Tetapi sebagian manusia yang menyatakan dirinya cinta, mengagungkan Rasulullah dan mengidolakan beliau, kondisi dia seperti penyair Arab yang menyatakan, "Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidhalik." semua mereka, kata penyair Arab, semua anak muda mengaku ada hubungan dengan si Layla. Tatkala si Layla rupawan dan bangsawan, semua mereka mengaku ada hubungan dengan si Layla. Tetapi si Layla sendiri tidak mengaku itu semua. Atau sebagian mereka seperti penyair Arab yang juga berkata, sarat masyriqatan wasirta maghriba syattan bainal masyriq wal maghrib. Dia berjalan ke arah timur, engkau jalan berjalan ke arah barat. Sungguh sangatlah jauh antara timur dan barat. Atau seperti penyair Arab yang lain yang juga berkata, tad'i ta'sil ilaha wa tad'i hubbahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, sedangkan engkau selalu berbuat maksiat kepadanya di siang hari dan di malam hari. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya yang namanya pencinta, dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Maka tidak cukup dengan pengakuan belaka kita cinta kepada Nabi. Kita mengidolakan Nabi, kita mengagungkan Nabi, kita harus mengenang beliau. Ingatlah kecintaan kepada Nabi, pengagungan kepada beliau, mengidolakan beliau bukan hanya dengan pengakuan belaka. Bukan pula dengan mengenang hari lahirnya beliau. Karena kalau demikian, orang-orang Nasrani juga merayakan akan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Apakah mereka telah cinta kepada Nabi mereka? Apakah mereka adalah orang-orang yang mengidolakan Nabi mereka? Kala tuma kala. Tetapi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu harus dibuktikan oleh realita amalan dan perbuatan kita. Inilah kecintaan dan pengagungan yang sesungguhnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua. Bagi mereka orang-orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah hari akhir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Di dalam surat Al-Hasyr juz 28 dalam Al-Qur'an Karim Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah itu, ambillah dia. Jalankan, jangan ditambah-tambahkan. Jangan dikurang-kurangi. Wa manahakum an fantahu. Tetapi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkan. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalaulah kalian adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari ayat-ayat di atas tadi jelaslah bagi kita sangat terang menerang bahwa bentuk kecintaan kepada Nabi bukan dengan pernyataan belaka, bukan dengan pengakuan dan slogan yang diangkat-angkat demi mengenang beliau, kita rayakan hari beliau dan ini dan itu, tetapi dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kita, akidah kita, akhlak kita, muamalah kita. Kita cross check ulang akidah yang kita yakini selama ini, sudahkah mencocoki akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang kita lakukan selama ini, salat, puasa, haji, umrah dan yang lain-lain, apakah sudah sesuai dengan tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlak yang kita jalani selama ini dari kejujuran, kedermawanan, pemaaf dan seterusnya dari akhlak-akhlak mulia yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telahkah kita terapkan? Telahkah kita contohi? Baru kita katakan saya cinta kepada beliau, saya mengidolakan beliau, saya akan mengenang beliau. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده وولده والناس أجمعين. Sungguh kalian itu, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Nabi menyatakan sungguh kalian itu belum beriman sehingga kalian telah mencintai diri aku daripada diri kalian sendiri, harta kalian, anak kalian, keluarga kalian dan seluruh manusia. Tetapi nyatanya tidak usah kita melihat ke orang lain, diri-diri kita sendiri. Terkadang kita tahu Nabi menyatakan A, tetapi anak istri kita menginginkan B, tetapi kita tetap melakukan yang B walaupun Rasulullah inginnya yang A. Lantas kita tidak malu menyatakan saya cinta kepada Rasulullah, Rasulullah adalah idola kita. Subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kalau syaitan berpapasan satu jalan dengan Umar, lari terbirik-birik. Suatu hari Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah, anta la ahabu ilaih min mali wa ahli illa min nafsi. Wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya diri engkau itu lebih aku cintai di hati ini daripada keluargaku dan hartaku, kecuali dari diri aku sendiri, wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika wa malika wa ahlika. Kamu belum beriman, wahai Umar, sehingga engkau telah mencintai diriku dari hartamu, dari keluargamu, dan melebihi dari jiwa kamu sendiri. Demikian dikatakan oleh Nabi kepada Umar. Padahal apa kurangnya pengorbanan Umar di dalam membela Islam? Apa kurangnya apa yang dilakukan oleh Umar untuk menegakkan Islam sehingga Romawi pun runtuh di masanya Umar? Nabi masih menyatakan demikian. Subhanallah. Maka mengidolakan Nabi, mencintai Nabi, pengakuan mengagungkan beliau, mengidolakan beliau, meneladani beliau, ada beberapa syaratnya, diantaranya dengan mencintai beliau. Yang kedua, jangan sampai kita lebih mengedepankan ucapan tokoh cendekiawan guru kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita menyanggah ketika ada hadis Nabi disodorkan kepada kita, lantas kita menyatakan, tetapi ulama saya menyatakan demikian, tetapi guru saya demikian, hadis Nabi cukup jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan ucapan yang lain di hadapan firman Allah dan hadis Nabi-Nya. Takutlah kalian kepada Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Di dalam surat An-Nisa, Allah menerangkan prinsip yang satu ini. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman, barang siapa yang menentang jalannya Rasul setelah jelas petunjuk kepadanya, dijelaskan kepada ini ayat-ayat Al-Quran, ini tafsir-tafsirnya, ini hadis-hadis Nabi, jelas kesahihannya dari Bukhari, dari Muslim, ini akidah para sahabat, demikian amalan empat imam mazhab, demikian ulama-ulama Islam, namun dia tetap meninggalkannya, tetap menentangnya. Maka Allah katakan, walihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kelak kami akan menyeretkan dia ke dalam api neraka jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Prinsip yang ketiga, untuk merealisasikan idolanya kita, kecintaan kita dan pengagungan kita kepada Nabi adalah dengan tidak beribadah kecuali dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi, Jangan sampai kita mengaku mengidolakan Nabi, tetapi ibadah-ibadah yang kita lakukan dibangun di atas rasio atau logika, bukan dengan sesuai, bukan yang mencocoki sunnah tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi. Ingatlah agama ini, kata Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah Abu Bakr, guru besar Imam Maliki, beliau menyatakan, minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Agama Islam ini simple. Agama Islam ini turun dari Allah, dibebankan untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad. Adapun kita hanya menerima, tidak boleh mengotak-ngatiknya, tidak boleh mengupdate-nya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan tidak mencocoki sunnahku, tidak mencocoki tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun niatnya bagus, walaupun niatnya ikhlas, walaupun tujuannya lurus, kalau tidak ada tuntunan dari Nabi, fahuwa raddun, kata Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Lebih dari itu, kalau dia melakukan ibadah tersebut dengan sengaja, dia tahu tidak ada tuntunan dari Nabi, diharamkan masuk telaganya Nabi. La haula wala quwata illa billah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, bahwa di hari kiamat ada sebagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di depan telaganya Nabi. Kemudian dihalangi mereka untuk masuk telaga Nabi. Maka ketika Nabi melihat mereka adalah umat beliau, Nabi pun menyatakan, "Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah, mereka umatku. Kenapa tidak diperbolehkan masuk ke dalam telagaku?" Maka Allah menjawab, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu. Mereka sudah mengubah-ubah, mereka sudah memperbarui agama yang telah engkau tinggalkan ini. Maka ketika Nabi mendengar firman Allah demikian, Nabi pun menyatakan, suhqan suhqan liman baddala wa ghayyar. Celakalah, celakalah bagi orang-orang yang suka mengubah-ubah dan memperbarui agamaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in pada nomor 18 dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'ish minkum fa sayarah ba'di ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Nukil Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di antara kalian hidup panjang setelah aku, pasti akan melihat umat Islam ini berpecah belah. Jangan merasa aneh kalau kaum muslimin sekarang berpecah, karena memang sudah diberitakan oleh Nabi dari jauh hari. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, "Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ila 73 firqah kulluha finnar ila wahidah." Umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam api neraka kecuali satu, kata Nabi. Siapa mereka? Bukan saya, bukan Anda, belum ada jaminan. Siapa mereka? Nabi tidak menyebutkan dari partai apa, dari organisasi apa, dari jamaah pengajian mana. Nabi hanya menyebutkan kriteria mereka. Ma ana alaihi liyawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh di atas agama yang telah aku tinggalkan dan para sahabatku, tidak menambah-nambahnya. Maka Nabi pun menyatakan, "Wa iyyakum muhdatsatil umur." Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru di dalam perkara agama yang belum pernah aku lakukan, belum pernah aku anjurkan, dan tidak pula dicontohkan oleh para sahabatku. Karena setiap perkara yang demikian, itulah yang namanya bidah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang namanya bidah itu sesat. Dan setiap kesesatan, kata beliau, finnar, tempatnya api neraka. Pernah terjadi di zaman tabi'in. Nah, sidra urang, ada satu orang sholat duhur 5 rakaat. Pakai rasio 4 rakaat saja besar keutamaannya. Kita update saja, tambah 1 rakaat lagi akan bertambah pahalanya tentunya. Dia sholat zuhur 5 rakaat. ditegur oleh Sa'id ibnu Musayyab menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keras ingkari. Rupanya orang tersebut bersilat lidah dengan ilmu filsafat yang ada pada dia. Dia menjawab, "Panjang lihat mayang lu. Apakah udah enggak boleh salat zuhur wahai Sa'id ibnu Musayyab? Apakah Allah murka sama saya gara-gara salat? Masa salat enggak boleh lagi?" Jawab orang tersebut. Rupanya Sa'id ibnu Musayyab lebih cerdas karena ada kekuatan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah di dada beliau. Beliau menyatakan Allah tidak akan murka, tidak akan menyiksa engkau karena salat. Tetapi Allah murka dan akan menyiksamu karena kamu sudah mengubah-ubah agama Allah yang ditinggalkan oleh nabinya. Inilah sebab Allah murka kepada engkau. Dijawab oleh Sa'id ibnu Musayyab. Maka mari kita realisasikan pengakuan kita bahwa kita cinta kepada Nabi. Bahwa kita mengidolakan Nabi, bahwa kita mengagungkan Nabi, semua itu tidak akan bermanfaat kalau belum dibuktikan oleh kenyataan perbuatan dan amalan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa aquli qawli hadha wa astaghfiruhu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول ربنا جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله يقول ربنا جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.